Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembacaan kitab Jawami'ul Akhbar karya Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana pada malam hari ini kita melanjutkan hadis yang berikutnya, di mana kita memasuki hadis yang ke-13 yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala al-hadithu tsalits asyara, hadis yang ke-13, al-bina yaitu bangunan, al-islam yakni bangunan Islam. Lalu berkata al-allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitabnya Jawami'ul Akhbar, وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه رواه مسلم. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-mu'minu lil-mu'min seorang mukmin, lil mukmin, terhadap mukmin yang lainnya, kal bunyan, seperti al bunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'dhuhu ba'dha, yang saling menguatkan antara sebahagian dengan sebahagian yang lainnya. Wa syabbaka baina asabi'i. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mentasybik, yaitu menyela-nyela di antara jari-jemari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini adalah merupakan hadis yang sangat mulia yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana hadis ini menjelaskan tentang ahammiyat at-ta'awun, tentang pentingnya ta'awun, saling kerjasama, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya, baik dalam urusan dunia, terlebih dalam urusan akhirat. Dan hadis ini datang dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa al-Ash'ari, nama beliau adalah Abdullah bin Qais, Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau lebih masyhur, lebih dikenal dengan kunyah Abu Musa al-Ash'ari. Dan beliau berasal dari Bani al-Ash'ariyin yang ada di negeri Yaman, di mana Abu Musa al-Ash'ari beliau masuk ke dalam Islam di kota Makkah pada tahun ke-7 Hijriah. Beliau masuk Islam di kota Makkah pada tahun ke-7 Hijriah, bertepatan dengan peristiwa Al-Khaybar, perang Al-Khaybar. Oleh karena itu, perang yang pertama kali diikuti oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an adalah perang Al-Khaybar, di mana Abu Musa al-Ash'ari beliau membawa 50 orang lebih dari kaumnya, dari Bani al-Ash'ariyin, untuk masuk ke dalam Islam, berhijrah ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan menyatakan keislaman mereka di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan kepada kita tentang fadilah, keutamaan Abu Musa al-Ash'ari, di mana beliau membawa 50 orang lebih dari kaumnya untuk masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau memuji kaumnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ketika Abu Musa, demikian pula kaumnya dari Bani al-Ash'ariyin, mereka berhijrah dan mereka hendak tiba di kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yuqaddimu alaikum gadan qaumun araqqu quluban lil islami minkum. Kata Nabi, besok akan datang kepada kalian suatu kaum yang hati-hati mereka, kalbu-kalbu mereka itu lebih lembut di dalam menerima Islam dibandingkan kalian. Yang dimaksud adalah Abu Musa Al-Ash'ari, demikian pula kaumnya. Ini pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita tentang fadilah, keutamaan yang dimiliki oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Musa Al-Ash'ari, beliau termasuk min fuqaha'is sahabah, termasuk ahli fikihnya para sahabat. Ini Abu Musa. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau bersama dengan Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah, mengajak manusia kepada tauhidullah subhanahu wa taala. Dan tentunya tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang dari sahabatnya untuk berdakwah, mengajak manusia kepada tauhidullah subhanahu wa taala, melainkan sahabat tersebut memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Dalam hal ini adalah Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Musa Al-Ash'ari, demikian pula Mu'ad bin Jabal, ketika hendak diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia kepada tauhidullah subhanahu wa taala, di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira wa tatawa'a wa la takhtalifa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya kalian yassira, memberikan kemudahan, jangan kalian mempersulit. Dan hendaknya kalian memberikan kabar gembira, dan jangan kalian membuat manusia itu lari dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tatawa'a wa la takhtalifa, dan hendaknya kalian saling mentaati, dan jangan kalian saling berselisih. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang mangqabah, keutamaan yang dimiliki oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Dan Abu Musa Al-Ash'ari, beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki suara yang indah. Beliau memiliki suara yang indah di dalam melantunkan bacaan Al-Qur'anul Karim. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Musa, "Ya Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamir Ali Daud." Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberikan seruling dari serulingnya Nabi Daud alaihi salam. Yani beliau telah diberikan suara yang indah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Abu Musa Al-Ash'ari. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Allahumma gfir li Abdillah bin Qais dhanbahu wa adkhilhu yawmal qiyamati mudkhalan karima. Ya Allah, ampunilah dosa Abdullah bin Qais, yakni Abu Musa Al-Ash'ari, dan masukkanlah dia pada yaumul qiyamah ke tempat masuk yang paling mulia. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim rahimahullah dalam Al-Mustadrak dari Iyadh Al-Ash'ari radhiyallahu an, ketika turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang mana kaum tersebut mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Lalu Nabi s.a.w. beliau mengatakan, هُمْ قَوْمُكَ يَا أَبَا مُوسَى وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَىٰ أَبِي مُوسَى. Nabi mengatakan, mereka itulah kaummu wahai Abu Musa, sambil beliau mengisyaratkan tangannya kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, menunjukkan kepada kita tentang keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, ma qadima al-Basrah rakibun khairun li ahliha min Abi Musa. Tidak ada seorang pengendara kuda yang datang ke kota Basrah yang lebih afdal, yang lebih baik daripada Abu Musa al-Ash'ari. Dan Abu Musa al-Ash'ari beliau wafat, beliau meninggal, ada yang mengatakan di kota Makkah, ada pula yang mengatakan di kota Kufah atau di kota Al-Basrah pada tahun 44 Hijriah, ada yang mengatakan 43 Hijriah, dalam keadaan beliau berusia 63 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, secara ringkas tentang biografi Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini, dalam hadis Abi Musa al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, menjelaskan kepada kita bahwa seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu ibaratnya seperti al-bunyan, seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mempermisalkan mereka dengan jari-jemari beliau, dengan kedua tangan beliau, adalah untuk memberikan sebuah percontohan, sebuah permisalan tentang kuatnya hubungan antara kaum mukminin dengan kaum mukminin yang lainnya. Oleh karena itu diterangkan oleh para ulama bahwa hubungan antara kaum mukminin dengan kaum mukminin yang lainnya itu dalam hal sifat at-ta'awun, saling kerjasama di antara mereka, saling tolong-menolong di antara mereka, baik dalam urusan dunia, terlebih dalam urusan akhirah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wal mu'awanah fi umuril akhirah wa kada fi umuril mubahati minad dunya mandubun ilaiha. Al-mu'awanah, saling kerjasama, saling ta'awun antara satu dengan yang lainnya dalam perkara-perkara akhirah, demikian pula dalam perkara-perkara yang mubah dalam kehidupan dunia, mandubun ilaiha, adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, sesuatu yang sangat ditekankan. Oleh karena itu dalam riwayat al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan bantuan dan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba tersebut memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudaranya. وَمَنْ مَشَى مَاءَ أَخٍ لَهُ فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ قَدَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامِ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan bersama dengan saudaranya muslim untuk memenuhi kebutuhannya hingga dia menyelesaikan kebutuhan saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekokohan pada kedua kakinya ketika dia berjalan di atas as-sirat, di atas jembatan pada yaumul qiyamah, yauma tazillu fihil aqdam, yang mana pada hari itu banyak sekali kaki-kaki yang tergelincir masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyaral muslimin rahimakumullah, dari sini menjelaskan kepada kita bahwa at-ta'awun, saling kerjasama antara satu dengan yang lainnya, baik dalam urusan dunia, terlebih dalam urusan akhirah, ini dapat menyelamatkan seorang hamba dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula yang semisal dengan hadis ini, yaitu hadis Abi Musa Al-Asy'ari. Yang semisal dengan hadis ini adalah hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan, permisalan kaum mukminin dalam hal mereka saling menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya, itu ibaratnya seperti satu tubuh, satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Apabila ada di antara anggota tubuh tersebut yang merasakan sakit, maka yang lainnya akan merasakan sakit, yang menyebabkan anggota tubuh tersebut tidak mampu untuk beristirahat dan merasakan demam. Seperti itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hubungan antara kaum mukminin dengan kaum mukminin yang lainnya. Berusaha, berupaya untuk saling memberikan bantuan dan pertolongan di antara mereka, baik dalam urusan dunia, terlebih dalam urusan akhirah. Sehingga seorang mukmin hendaknya dia memiliki sifat suka memberi bantuan kepada orang lain. Ketika dia melihat ada di antara saudaranya yang membutuhkan bantuan, yang mengalami kesulitan, maka hendaknya dia berusaha, dia berupaya untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudaranya tersebut. Selama itu dalam perkara kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian, saling kerjasamalah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong menolong, saling kerjasama di atas perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dalam riwayat al-Imam At-Tabrani rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya na'am tentang manusia yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim au takshifu anhu kurbah au taqdiya anhu dainan au tatrudu anhu ju'an. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan bantuan, pertolongan kepada manusia yang lainnya. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa gembira, rasa senang yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim, ataukah engkau menghilangkan kesulitan dari saudaramu, ataukah engkau melunasi hutang saudaramu, ataukah engkau menghilangi rasa lapar yang ada dari saudaramu tersebut. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa at-ta'awun, saling kerjasama, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya, ini adalah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, at-ta'awun, saling kerjasama antara satu dengan yang lainnya, ini adalah merupakan aslun azimun fil Islam, merupakan prinsip yang sangat agung di dalam Islam, yang tidak akan sempurna kehidupan seorang hamba kecuali dengannya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, hayatu bani Adam la yatimmu illa bimu'awanati ba'dihim ba'd, bahwa kehidupan bani Adam, kehidupan manusia ini tidak akan sempurna kecuali dengan adanya ta'awun, saling kerjasama di antara mereka. Kata Al-Allama bin Baz rahimahullah, la yatimmu amral ibad fima bainahum wa la tajtami' kalimatuhum illa bitta'awun alal birri wa taqwa. Tidak akan sempurna urusan seorang hamba di antara mereka, dan kalimat mereka tidak akan bersatu. Mereka tidak akan bersatu di atas kalimatullah kecuali dengan adanya at-ta'awun, saling kerjasama di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan at-ta'awun atau al-mu'awanah, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, seperti yang diterangkan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'li rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan ta'awun adalah al-ityan bi kulli khislatin min khisalil khair al-ma'muru bi fi'liha wa imtina' min kulli khislatin min khisalil syarr al-ma'muru bitarkiha. Ta'awun atau al-i'anah adalah al-ityan bi kulli khislatin min khisalil khair, yaitu mendatangkan setiap perbuatan, setiap amalan dari amalan-amalan kebaikan. Al-ma'muru bi fi'liha, yang diperintahkan untuk dikerjakan. Wamtina min kulli khislatin, dan mencegah dari setiap perbuatan, dari setiap amalan, min khisali syarr, dari amalan-amalan keburukan. Al-ma'muru bitarkiha, yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Ini yang dimaksud dengan at-ta'awun. Jadi ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ta'awun itu dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan, dalam hal perkara-perkara yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dalam hal kemaksiatan. Oleh karena itu Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, ketika beliau menerangkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan, kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ay an ta'mala bihi wa tad'u ilaihi wa tu'inu fihi wa tadullu alaihi, yakni maksudnya engkau mengamalkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, membantu dalam kebaikan, dan memberikan petunjuk dalam kebaikan. Dari sini menjelaskan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah tentang fadilah, keutamaan dari at-ta'awun. Barang siapa yang senantiasa memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudaranya untuk mengamalkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang dia tolong tersebut. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili, kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Al-Imam Al-Mufassir Al-Tabari rahimahullah, beliau pernah mengatakan, wa anna kullaman a'ana mu'minan ala amali birrin falil mu'inu alaihi mitla ajril amil, kata Al-Tabari rahimahullah, dan siapa saja yang memberikan bantuan pertolongan kepada saudaranya mukmin untuk mengamalkan kebaikan, maka bagi yang menolong, bagi yang membantu tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Oleh sebab itu ma'asyaral muslimin rahimakumullah, at-ta'awun, saling kerjasama antara satu dengan yang lainnya, ini merupakan sebab terbesar, merupakan sebab yang paling besar yang dapat menguatkan ikatan persaudaraan seorang muslim karena Allah subhanahu wa ta'ala, dengan adanya ta'awun akan menguatkan ikatan persaudaraan seorang muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Abu Hamzah Asy-Syaibani rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang orang-orang yang bersaudara karena Allah, tentang hakikat persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Hamzah Asy-Syaibani rahimahullah, humul amiluna bi ta'atillah wal muta'awinuna ala amrillah wa in tafarraqat duruhum wa abdanuhum, bahwa orang-orang yang mereka bersaudara karena Allah adalah orang-orang yang mengamalkan ketaatan kepada Allah, wal muta'awinuna ala amrillah, dan mereka saling ta'awun, saling kerjasama di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa in tafarraqat duruhum wa abdanuhum, meskipun jasad-jasad mereka, tubuh-tubuh mereka, rumah-rumah mereka itu berjauhan. Kata Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala, tafaqqadu ikhwanakum ba'da thalath, fa'in kanu marza fa'uduhum au masyagil fa'ainuhum au nasu fadhakiruhum. Kata Atha bin Abi Rabah rahimahullah, hendaknya kalian mencari saudara kalian dalam tiga perkara. Apabila mereka sakit, maka hendaknya kalian menjenguk mereka. Apabila mereka tersibukkan, mereka tersibukkan dengan urusan-urusan dunia mereka, maka hendaknya kalian berusaha untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka. Dan apabila mereka lupa, maka hendaknya kalian mengingatkan mereka. Maka inilah hakikat dari persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka saling kerjasama, saling tolong-menolong di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lihat mereka bagaimana semangat mereka, bagaimana kesungguhan mereka di dalam memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudara-saudara mereka. Disebutkan dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Anas bin Malik, qadima alaina Abdurrahman bin Auf, datang kepada kami Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, beliau dari suku Quraisy, dari Makkah. Kata Anas bin Malik, datang kepada kami Abdurrahman bin Auf, wa akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'ad ibn Rabi'. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Jadi kata Anas bin Malik, ketika Abdurrahman bin Auf beliau berhijrah dari Makkah menuju Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan beliau dengan Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu an. Sa'ad bin Rabi' beliau dari kalangan Al-Ansar. Wa kana katsiral mal, dan adalah Sa'ad bin Rabi' orang yang paling banyak hartanya. Yani beliau adalah orang yang paling kaya. Ketika ditetapkan ikatan persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sa'ad bin Rabi' memanggil Abdurrahman bin Auf. Lalu kemudian beliau mengatakan, qad 'alimatil ansar anni min aktsariha malan sa'uqsimu mali baini wa bainaka syatrain. Kata Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf, qad 'alimatil ansar, sungguh orang-orang Ansar, kaum Ansar, mereka telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling banyak hartanya. Aku adalah orang yang paling kaya di antara mereka. Sa'uqsimu mali baini wa bainaka syatrain, dan aku akan membagi hartaku antara aku dengan engkau wahai Abdurrahman menjadi dua bahagian, yakni separuh-separuh. Subhanallah. Perhatikan ma'asyaral muslimin rahimakumullah, Sa'ad ibn Rabi' beliau termasuk penduduk Madinah yang paling banyak hartanya. Beliau orang yang paling kaya di kota Madinah. Ketika ditetapkan ikatan persaudaraan antara beliau dengan saudaranya, yaitu Abdurrahman bin Auf, maka beliau rela membagi hartanya, membagi separuh kekayaannya kepada saudaranya, yaitu Abdurrahman bin Auf, padahal tidak ada hubungan kekerabatan. Nabi SAW hanya mempersaudarakan antara kaum Ansar dengan kaum Al-Muhajirin. Tidak ada hubungan kekerabatan. Naam. Sehingga ketika ditetapkan persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', maka Sa'ad bin Rabi' beliau rela membagi separuh dari kekayaannya. Tidak hanya sampai di situ, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Sa'ad bin Rabi' beliau mengatakan, walimra'atani fanzur a'jabahuma ilaika fa'utallikuha hatta idha hallat tazawwajtaha. Kata Sa'ad bin Rabi', aku memiliki dua istri. Subhanallah. Aku memiliki dua istri. Silakan engkau melihat mana di antara dua istriku yang paling engkau kagumi, yang paling engkau senangi. Fa'utallikuha, aku akan menceraikannya. Hatta idha halat, sehingga apabila dia telah halal, yakni telah selesai masa iddahnya, tazawwajtaha, silakan engkau menikahinya. Subhanallah. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dermawannya para sahabat radhiyallahu anhum, dermawannya Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu, bukan hanya harta yang beliau tawarkan kepada saudaranya, istri beliau pun ditawarkan kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah bentuk kedermawanan tingkat tinggi, al-ihsan, diselamatkan dari kebakhilan, kekikiran, sehingga dia pun mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan penawaran tersebut, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu tidak serta-merta menerimanya. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat memiliki izzatun nafs. Mereka memiliki harga diri yang tinggi. Naam. Sehingga mereka ketika ditawarkan dunia, mereka tidak serta-merta menerimanya. Apa kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu? Naam, beliau mengatakan, barakallahu laka wa fi ahlik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahimu dan hartamu. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, hal min sukin fihi tijarah? Apakah di sana ada pasar yang aku bisa berdagang padanya? Kata Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu an, suku Qainuqa. Di sana ada pasar Banu Qainuqa, yakni pasarnya orang-orang Yahudi. Faqada ilaihi Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf beliau pun berdagang di pasar tersebut. Naam. Walhasil, kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang melimpah kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwa Abdurrahman bin Auf beliau diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kedermawanan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah merupakan salah satu contoh dari sekian contoh yang menunjukkan kepada kita tentang semangat dan kesungguhan mereka para sahabat. Dalam hal ini adalah kaum Ansar. Naam, semangat mereka di dalam memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudara-saudara mereka dari kalangan Al-Muhajirin, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang penting untuk kita ketahui di sini adalah jangan kita berpikir bahwa ada di antara saudara kita yang sempurna, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Itu adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak akan mungkin. Kita memiliki saudara, kita memiliki teman yang tidak pernah melakukan kesalahan. Karena yang namanya manusia itu pasti melakukan kesalahan. Bukankah dalam riwayat al-Imam Abu Dawud rahimahullah dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan malaikat, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, yang memiliki dua sayap. Kita bukan malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang tidak pernah berbuat dosa dan kemaksiatan. Kita hanya manusia biasa, yukhti wa yusib. Terkadang kita salah, terkadang kita benar. Sehingga apabila kita tidak mau mencari saudara, kita tidak mau mencari sahabat, teman, kecuali seperti malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan, kita tidak akan pernah memiliki saudara, kita tidak akan pernah memiliki sahabat. Sehingga ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ketika kita melihat ada di antara saudara kita yang melakukan kesalahan, yang terjatuh dalam kekeliruan, maka hendaknya kita at-tanasuh, saling memberikan nasihat, saling nasihat menasihati antara satu dengan yang lainnya. Naam, kita ingin bersaudara, kita ingin bersahabat dengan orang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sendiri bukan rasul, orang juga tidak mau. Naam, idza kunta fi kullil umuri mu'atiban shadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibu faishwahidan awsil akhaka fa innahu muqarifu dambin marratan wa mujanibu wa idza anta lam tashrab miraran ala alqada dhami'ta wa ayyun nasi tasfu masharibu idza kunta fi kullil umuri mu'atiba. Jika engkau mencelah, engkau mengkritik semua orang pada setiap ucapan dan perbuatan yang salah, sedikit-sedikit dicelah, salah sedikit dikritik. Jika engkau mengkritik, engkau mencelah setiap ucapan dan perbuatan yang salah, maka engkau tidak akan memiliki sahabat, engkau tidak akan memiliki teman. Fa iswahidan, kalau demikian kondisinya, hiduplah sendirian. Naam, hidup saja sendirian. Ausil akhaka fa innahu muqarifu dambin marratan wa mujanibu. Naam, atau engkau tetap menyambung persahabatan dengan saudaramu yang terkadang dia melakukan kesalahan, terkadang dia meninggalkannya. Hari ini dia melakukan kesalahan, besok dia bertaubat, dan seterusnya. Itulah manusia. Naam. Wa idza anta lam tashrab miraran 'ala al-qada dhami'ta. Dan jika engkau tidak ingin minum kecuali dari air yang bersih, tidak ada bakterinya, tidak ada kotorannya, dhami'ta, engkau akan haus selama-lamanya. Karena tidak ada air yang bersih kecuali air zam-zam. Sehingga apabila engkau tidak ingin minum kecuali air zam-zam, naam, maka engkau akan merasakan haus selama-lamanya. Air zam-zam jauh. Naam. Wa ayyun nasi tasfu masyaribu. Dan manusia manakah yang bersih dari kesalahan. Taib, wallahu ta'ala alamu bissawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.